Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan min Makaidi Syaitan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan masih berbicara tentang hadis Rasulullah SAW yang berisi doa beliau yang sangat lengkap. Beliau menyatakan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا ينقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير مضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يمر معنا. Beliau meminta pada Allah, ya Allah, dengan ilmumu yang gaib dan kekuasaanmu atas makhluk, hidupkanlah aku kalau hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku. Aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di hadapan manusia. Was'aluka kalimat al-haqqi fil ghadabi war-ridha, dan aku meminta kepadamu kalimat yang hak dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan rida. Was'aluka al-qasd fil faqri wal ghina, dan aku meminta kepadamu ya Allah kesederhanaan dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Was'aluka na'iman la yanfad, dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis. Was'aluka qurrata 'ainin la tanqati', dan aku meminta kepadamu suatu kebahagiaan hati yang tidak pernah terputus. Was'aluka ridha ba'da al-qada, dan aku meminta kepadamu ya Allah keridhaan setelah keputusan. Was'aluka barda al-'aysh ba'da al-maut, dan aku meminta kesejukan kehidupan, yakni kehidupan yang sejuk setelah kematian. Was'aluka ladzatan nadhar ila wajhik, dan aku meminta kelezatan memandang wajahmu. Dan asyauka ila liqa'ik, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu dalam keadaan tidak mendapatkan madarat yang merusak, tidak pula fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, zayyina bizinatil iman, Hiasilah kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang membawa dan mengajarkan petunjuk dan juga mendapat petunjuk. Qadirin a'azakumullah, demikian doa yang sangat lengkap dari Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Ibn Hibban dan juga Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ini dan disepakati oleh Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Qadirin a'azakumullah, saya baca kembali hadis ini karena apa yang akan dikatakan berikut ini oleh Ibnu Qayyim masih berkaitan dengan hadis itu. Kata beliau, wal maqsud, dan maksud dari doa tadi, annahu jama'a fi hadha ad-du'a baina athyab ma fi ad-dunya wa athyab ma fi al-akhirah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan dalam doanya yang terbaik dari apa yang ada di dunia dan yang terbaik dari apa yang ada di akhirat. Ini meminta kedua-duanya, yang paling nikmat, yang paling tayyib di dunia dan yang paling tayyib di akhirat. Perhatikan doa tadi, isinya meminta kelezatan nazar ila wajhik di akhirat, tetapi meminta kerinduan untuk bertemu denganmu di mana? Dunia. Berarti di dunia yang paling lezat adalah kerinduan kepada Allah, dan di akhirat yang paling lezat adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Faqad jama'a baina ma atyaba wa atyaba ma fid dunya wa atyab ma fil akhirah. Berarti Rasulullah SAW meminta kenikmatan yang paling nikmat di dunia dan meminta kenikmatan yang paling nikmat di akhirat. Fa inna hajatal ibadi ila rabbihim fi ibadatihim iyyahu wa tahlihihim lahu ka hajatihim ilayhi fi khalqihi lahum wa rizqihi iyyahum wa mu'afati abdanihim wa sitri auratihim wa ta'min wa ra'atihim bal hajatuhum ila ta'alluhihi wa mahabbatihi wa 'ubudiyyatihi a'zham. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena kebutuhan manusia, kebutuhan para hamba ini kepada Rabbnya, kebutuhan pada ibadah, peribadatan kepada Allah, kebutuhan dia untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu kebutuhannya sama seperti kebutuhannya dia kepada penciptaan Allah, rizki Allah, kesehatan dari Allah terhadap badannya, dan sitru auratihim, ditutupinya aib-aib. Kita butuh untuk ditutup aib-aib kita oleh Allah. Kita butuh untuk diberi rizki oleh Allah. Kita butuh untuk diberi fasilitas-fasilitas kehidupan oleh Allah. Wa ta'min ra'atihim, dan kita butuh keamanan, ketentraman dari Allah. Ini butuh. Nah, butuhnya kita untuk beribadah kepada Allah sama dengan itu, bahkan akmam. Sama, bahkan dikatakan bal hajatuhum ila ta'alluhi wa mahabbatihi wa 'ubudiyyatihi a'zham. Bahkan kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih besar daripada kebutuhan kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin a'azakumullah, manusia tidak akan melepas dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa mereka berdiri sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang namanya manusia, bahkan seluruh makhluk pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Rabb mereka. Allah lah yang memelihara mereka, menciptakan mereka dan menakdirkan takdir-takdir untuk mereka, ketentuan-ketentuan untuk mereka. Maka setiap manusia pasti butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia juga butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh diberi sesuatu oleh Allah yang merupakan kebutuhan-kebutuhan di dunia ini, dan juga butuh dia beribadah pada Allah. Kalau dibandingkan antara keduanya, walaupun kedua-duanya penting, kedua-duanya tidak bisa lepas, maka mana yang lebih a'zham dari keduanya? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahkan kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah lebih besar daripada kebutuhan kita untuk diberi rezeki, diberi keselamatan, diberi fasilitas-fasilitas. Qala rahimahullah, fa inna dhalika huwa al-ghayah al-maqsudah lahum. Karena yang ini merupakan inti maksud yang dituju oleh seluruh manusia. Yang diciptakannya manusia untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Berarti apa ghayah hayatul insan, apa tujuan utama kehidupan manusia? Ibadah kepada Allah. Apa hikmah penciptaan manusia dan jin? Beribadah kepada Allah. Karena Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Itu tujuan utama. Sehingga kalau ditanyakan mana yang lebih dibutuhkan atau mana yang lebih a'zam, maka kebutuhan kepada ibadah a'zamu syai'in, lebih tinggi dari segala perkara yang dibutuhkan. Qul bi na'azakumullah. Maka dikatakan la salaha lahum wala na'ima wala falaha wala ladzata wala sa'adata biduni dalika bihal. Oleh karena itulah tidak mungkin ada kebaikan, tidak mungkin ada kenikmatan, tidak mungkin ada keberhasilan, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan kecuali dengan ibadah kepada Allah. Kecuali dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tanpa itu bihal. Bihal yakni tidak ada sama sekali. Mau dapat dari manapun tidak mungkin. Mustahil didapatkan semua itu kecuali dengan ibadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta yang melimpah ruah, dengan kedudukan yang tinggi, dengan jabatan-jabatan yang tinggi, tidak akan bisa didapat kebahagiaan kalau hatinya dalam keadaan kufur, kalau hatinya dalam keadaan sesat, kalau hatinya dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan selalu gelisah, akan selalu gundah gulana, dan akan selalu dia dalam keadaan tidak tenang, tidak tenteram, tidak akan didapatkan kebahagiaan sama sekali. Walihada kanat la ilaha illallah ahsanul hasanat. Oleh karena itulah tauhid la ilaha illallah merupakan ahsanul hasanat, merupakan kebaikan yang paling baiknya, kebaikan yang paling tingginya. Karena la ilaha illallah bermakna tidak beribadah kecuali kepada Allah. Maka inilah yang dikatakan ahsanul hasanat, dan itulah tujuan utama manusia hidup di dunia. Wa kana tauhidul ilahiyah ra'sul amri. Maka yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid mengesakan Allah dalam masalah uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah, hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada yang lainnya, ini adalah ra'sul amri kulli. Ini adalah pokok dari segala urusan. Pokok dari segala urusan agama khususnya maupun dunia. Dunia akan terbengkalai, akan rusak kalau mereka tidak beribadah kepada Allah atau menyekutukan Allah. Apalagi agama pasti akan rusak kalau mereka sudah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Taib, kalau kita butuh pada Allah dalam artian rububiyah, kita butuh rizki dari Allah karena Allah Rabb. Kita butuh pemeliharaan dari Allah karena Allah Rabb. Kita butuh keamanan dari Allah karena Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan dan seterusnya. Ini rububiyah. Amma tauhidur rububiyah alladhi aqarral muslim wal kafir. Adapun rububiyah, maka diakui oleh seorang muslim, diakui pula oleh orang-orang kafir. Yang sebagian mereka. Sebagian orang-orang kafir mengakui. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Tanyakan pada musyrikin yang sedang meratap-ratap menyembah batu, yang sedang meratap-ratap menyembah kuburan-kuburan, tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menakdirkan dan menentukan. Saya kuluna, mereka akan berkata Allah. Khamilinazakumullah. Berarti rububiyah mereka mengakui. Sebagian musyrikin bahkan mengakui. Tetapi masalah uluhiyah, orang-orang musyrik menentangnya dan mengingkarinya. Yakni ketika disuruh, kalau begitu, kalau kalian yakin Allah lah sang pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan takdir, maka kenapa enggak meminta pada Allah? Kenapa enggak meminta pada pemiliknya? Jangan meminta pada Lata dan Uzza dan Manat. Jangan meminta kepada kuburan-kuburan keramat. Jangan meminta kepada batu-batu dan keris. Mintalah pada Allah. Mereka menentang. Dan mereka menolak dengan benar-benar penolakan yang keras. Berarti kalau dikatakan dibandingkan antara uluhiyah dengan rububiyah, maka kedua-duanya tauhid yang harus bagi setiap muslim, bahkan setiap manusia semestinya bertauhid dengan tauhid rububiyah dan juga bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Tetapi kalau kita bandingkan antara satu dan lainnya, kita akan katakan tauhidul uluhiyah mencakup rububiyah, sedangkan tauhidul rububiyah kebanyakan mereka memahaminya dengan keliru sehingga tidak mencakup uluhiyah. Tidak mencakup uluhiyah. Khonimin a'azakumullah, kalau mereka memahami dengan benar, konsekuensinya mereka harus beriman pula dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kebanyakan mereka mengakui rububiyah, tidak mau mengakui uluhiyah. Ditanya siapa pencipta? Allah. Siapa yang menentukan takdir? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Dia jawab Allah. Lantas, kenapa kamu mintanya kepada wali-wali yang telah mati? Kenapa mintanya pada kuburan? Oh, itu karena begini. Tidak mau menerima uluhiyah. Tetapi khonifin a'azakumullah, kalau uluhiyah, barang siapa yang mengimani bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, kita berdoa, kita meminta, kita sujud, kita rukuk, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberikan ibadah ini kepada siapapun kecuali pada Allah, orang ini pasti akan mengimani pula bahwa Allah lah yang memberi rezeki padanya, Allah lah yang menentukannya, Allah adalah Rabbul Alamin, akan diakui. Berarti orang yang meyakini uluhiyah otomatis mereka akan mengimani rububiyah. Tetapi orang yang mengimani rububiyah, sebagian mereka tidak mengerti kalau rububiyah itu konsekuensinya harus menerima uluhiyah. Bahkan sebagian mereka menerima rububiyah tapi tidak menerima uluhiyah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali disertai dengan kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dengan dicampuri kesyirikan. Khairuddin a'azakumullah, berarti yang disebut oleh Allah ini orang-orang yang beriman pada Allah atau tidak beriman? Memiliki iman. Karena Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali wa hum musyrikun. Kecuali dalam keadaan mereka masih musyrikin. Kok bisa beriman kepada Allah tapi dalam keadaan musyrik? Iya, beriman, dia yakin Allah penciptanya, dia yakin Allah yang memiliki langit dan bumi, tetapi ketika sujud, sujudnya kepada berhala, ketika berdoa, berdoanya pada kuburan, ketika meratap meminta istighatsah, justru kepada batu-batu, kepada batu nisan, kepada wali yang telah mati, kepada arwah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mencampuri imannya dengan kesyirikan. Wa qarrarahu ahlul kalam fi kutubihim, bahkan rububiyah ditetapkan pula oleh beberapa ahlul kalam. Ahlul kalam, ahli filsafat, orang-orang sesat, tapi mereka juga mengimani rububiyah. Fala yakfi wahdahu, maka rububiyah sendiri tidak cukup. Fala yakfi, tidak cukup rububiyah sendiri. Bal huwal hujjatu alaihim, bahkan kalau hanya rububiyah yang dipegang, maka itu menjadi hujjah atas mereka. Beda ya, hujjah untuk mereka dan hujjah atas mereka. Kalau dikatakan hujjatun lahum, maka itu hujjah yang membela mereka. Tapi kalau pakai ala, hujjatun alaihim, artinya hujjah yang menyalahkan mereka. Ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dijerumuskan ke dalam neraka jahanam, maka mereka enggak punya alasan apapun, bahkan akan ada hujjah untuk menyalahkan mereka. Apa itu hujjah untuk mengalahkan mereka? Bukankah kalian tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi? Mereka akan mengatakan iya. Bukankah kalian tahu bahwa Allah yang menakdirkan segala sesuatu? Bukankah kalian mengerti bahwa Allah lah pemilik alam semesta, yang menentukan takdir-takdir, yang menentukan siapa yang bahagia, siapa yang sengsara? Bukankah rububiyah seluruhnya kamu tahu? Hujjah alaihim atau hujjah lahum? Hujjah alaihim, karena mereka mengimani sebagian tapi mengkufuri sebagian yang lebih penting, yaitu uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Qulana na'udzubikumullah, maka rububiyah saja fala yakfi wahdahu, enggak cukup sendirian. Bal huwal hujjatu alaihim, bahkan akan menjadi hujjah yang menyalahkan mereka. Kama bayyana dzalika subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim fi iddati mawadhi', sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya, fi mawadhi', fi iddati mawadhi', di beberapa tempat dalam Qur'an. Tidak di satu tempat, tidak dalam satu surat saja, dalam satu ayat saja, tapi sekian ayat Allah katakan dengan kalimat wala in sa'altahum, wala in sa'altahum, wala in sa'altahum. Yani kalau kalian tanyakan pada mereka, siapa pemilik arsyil azim, mereka akan jawab Allah. Kalau kamu tanyakan pada mereka musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Kalau kalian tanyakan siapa yang menentukan takdir yang memiliki ini, yang memiliki itu, niscaya mereka akan menjawab Allah. Khana bin a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai hujjah atas mereka kaum musyrikin. Khana bin a'azakumullah. Walihada kana haqqullahi 'ala 'ibadihi an ya'budu. Oleh karena itulah ketika orang masuk Islam diajarkan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu alla rabba illallah. Rububiyyah uluhiyah, persaksiannya uluhiyah. Diperintahkan untuk mempersaksikan uluhiyah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah. Kalimat ilah menunjukkan al-ma'bud, bahwasanya tidak ada al-ma'bud, enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengimani dengan iman pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka rububiyah termasuk di dalamnya, terkandung di dalamnya. Kemudian na'azakumullah, oleh karena itu pula di dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Mu'ad, ketika Mu'ad radifan Nabi, bersama Nabi dalam satu kendaraan, maka Rasulullah bertanya kepadanya, ma haqqullahi 'ala 'ibadihi, apa hak Allah atas hambanya? Maka kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, menerangkan kepada Mu'ad, haqquhu 'ala 'ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Yang disebutkan hanya satu, ubudiyah. Hanya satu yang disebutkan, ibadah. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba adalah diibadahi. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka manusia-manusia dan jin, para hamba-hamba Allah, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau apa hak para hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan ibadah tadi, apa hak mereka? Maka Mu'ad menjawab sebagai seorang murid yang baik, menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasul yang lebih tahu. Qala haqquhum 'alaih, bahwa hak mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adzibahum binnar, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka dengan api. Selama mereka memiliki tauhid uluhiyah, selama mereka tidak menyekutukannya, maka mereka tidak diazab. Qul bi na'azakumullah, walidzalika yuhib subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minin al-muwahhidin. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mukmin, yang beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lainnya. Ini al-muwahhidin. Allah cinta dengan hamba-hambanya kaum muwahhidin. Wa yafrah bitaubatihim, dan Allah gembira dengan mereka-mereka yang mau bertaubat, meninggalkan kesyirikannya dan beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hambanya. Ya, ini gembira dengan taubatnya hambanya kalau mereka mau beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gembira. Kama anna fi dzalika a'zam ladzatil 'abdi wa sa'adatihi wa na'imihi. Baik, sekarang kembali kepada pembahasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin anna yu'adzibahu binnar, menjamin enggak akan mengadab mereka dengan api selama mereka bertauhid, dan juga dijamin dengan kecintaan, innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertauhid, yang beriman kepadanya, yang mengesakan Allah, yang berjihad di jalannya. Sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya. Maka orang ini mendapatkan janji dari Allah, jaminan aman dari api neraka, dan juga mendapatkan jaminan Allah akan cinta kepadanya. Tayyib lazzah atau tidak lazzah. Nikmat atau tidak nikmat. Inilah tidak ada taranya kenikmatan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, sudah kita katakan pula pada kajian-kajian yang lalu bahwa kalau Allah sudah cinta pada hambanya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menjadikan hambanya sebagai walinya, kecintaannya, dan Allah mengumumkan perang kepada mereka-mereka yang berani mengganggu hambanya yang dicintainya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Allah. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, aku akan umumkan perang kepada mereka. Qadirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala membelanya sampai seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mencintainya sampai seperti ini. Sampai Allah katakan, aku umumkan perang kepada mereka-mereka yang berani menyakiti hambaku yang aku cintai, menyakiti wali-waliku. Dan yang namanya aulia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan tauhid, bukan musyrikin. Yang namanya aulia bukan yang menyembah berhala, bukan yang menyembah kuburan. Yang namanya aulia adalah muwahhidun. Yang namanya aulia Allah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertauhid, mengesakannya, beribadahnya hanya kepada Allah, tidak beribadah pada lainnya. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, wali-wali Allah tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan sedih. Yaitu orang-orang yang amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Bertakwa itu artinya beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah ajarkan, dengan cara-cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, utusannya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang muttaqin, itulah orang-orang yang takwa, mereka lah aulia Allah. Man adali waliyan, barang siapa yang menyakiti wali-waliku, kata Allah, aku umumkan perang kepada mereka. Allah akan umumkan perang, siapa yang akan berani melawan Allah. Siapa yang akan menang melawan Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan ada yang bisa mengalahkan. Allah Subhanahu wa taala ghalib. Maha menang, tidak akan pernah terkalahkan. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, dzul quwwatil matin. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menjamin hambanya, orang yang saleh, mukmin, taqi, ahli tauhid, maka Allah menjamin akan membelanya, maka orang ini tidak pernah akan terkalahkan. Orang ini enggak akan bisa direndahkan. Sekian banyak manusia ingin merendahkannya, justru Allah memuliakannya. Sekian banyak orang mencercanya, ingin menjatuhkan kedudukannya, justru menjadi mulia di mata manusia. Menjadi disegani oleh kawan dan lawan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah suatu kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang tiada tandingnya, tiada taranya. Walaysa fil kainati syai'un ghairu Allah azza wa jal yuskinu al-qalbi ilaih. Tidak ada sesuatu apapun di alam ini selain Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menenteramkan hati, yang hati bisa tenteram ketika mengingatnya, ketika berzikir kepadanya, ketika beribadah kepadanya. Tidak ada. Silakan. Silakan buktikan siapa yang beribadah kepada selain Allah kemudian tenang hatinya. Tidak ada. Semuanya dalam keadaan gelisah. Jangankan orang yang musyrik menyembah selain Allah, orang yang sesat saja jalannya di jalan lain selain jalan Rasul, itu ketika dia akhir hidupnya gelisah, takut. Ikhwan bin na'azakumullah. Karena dikatakan oleh Ibn Qayyim dan para ulama, laisa syai'un fil kainati, tidak ada di alam ini sesuatu pun yang bisa menenteramkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini dalil yang qat'iyah, dalil yang sangat kokoh kuat dari Al-Qur'an. Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang yatma'innu bihi wa ya'nas bihi wa yatana'am bitawajjuhi ilaihi. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang bisa menenteramkan hati, bisa menenangkan hati, bisa hati ini nikmat, lezat ketika menghadap kepadanya, ketika mengingatnya, enggak ada kecuali Allah SWT. Khana fidin azakum Allah. Ada orang yang mengingat-ingat kekasihnya. Sampai-sampai dia menyatakan sungguh saya rindu dan terus mengucapkan kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan. Tapi apa akibatnya? Dia kurus, kering, sakit, kemudian mati. Apa sakitnya? Seluruh dokter enggak mengerti apa sakitnya. Hanya dia sengsara karena rindu dengan si fulanah. Khana fidin azakum Allah. Ternyata kerinduannya kepada manusia membuat dia sakit dan binasa. Kerinduannya pada manusia membuat dia sengsara. Hatinya sempit, dadanya sempit. Makan gak nikmat, minum gak nikmat. Ini orang-orang yang dalam keadaan rindunya pada manusia. Tetapi mereka-mereka yang rindu pada Allah SWT. Yang cintanya kepada Allah SWT. Yang ibadahnya, hatinya menghambakan diri hanya kepada Allah SWT. Justru dia tenteram. Justru dia merasakan lezat. Merasakan hatinya lapang. Enggak terbalik. Bukan malah sempit. Tetapi justru malah lapang hatinya. Tenteram hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Khana fina azakumullah. Orang yang stres dengan urusan-urusan duniawi. Ketika dia membaca Al-Quran, tenteram hatinya. Orang yang dalam keadaan bingung dengan berbagai macam problem-problem dunia, ketika duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat dan hadis, tenteram hatinya. Masya Allah. Dan tidak ada selain Allah yang bisa menenteramkan hati-hati manusia. Qala rahimahullah, wa man 'abada ghayrahu subhanahu wa ta'ala wa hasala lahu bihi naw'u manfa'atin wa laddatin fa madarratuhu bidzalik adhaf manfa'atih. Kata Bukhari rahimahullah, maka barang siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia merasakan sedikit manfaat, sedikit kelezatan sesaat, tetapi madaratuhu, kejelekannya, madaratnya adhaf berlipat-lipat kali dari manfaat yang mereka dapatkan. Perhatikan ini. Kalau beribadah pada selain Allah, walaupun mungkin ada sedikit kelezatan karena dia mendapatkan sesuatu dari keuntungan duniawiyah misalnya, sedikit kelezatan, tetapi madaratnya, kerugiannya berlipat-lipat kali dari apa yang dia dapatkan dari manfaat. Ya, ini berlipat-lipat kali dari manfaatnya. Maka kata Ibnu Qayyim, fahuwa bimanzilati akli ta'amil masmum alladhi. Berarti kedudukannya sama dengan orang yang meminum racun yang rasanya lezat. Kita katakan apa orang ini? Sedang berlezat-lezat atau sedang bunuh diri? Dia minum racun, tapi rasanya lezat racun itu. Nikmat rasanya. Apa akan kita katakan pada orang ini? Apakah orang ini sedang bernikmat-nikmat, sedang berlezat-lezat, atau sedang bahagia merasakan kelezatan, atau kita katakan orang ini sedang merusak dirinya, sedang membunuh dirinya, sedang berupaya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah. Kata Al-Qayyim, huwa bimanzilati aqli ta'am al-masmum al-ladzid. Berarti orang ini sama dengan orang yang meminum racun, tetapi racun itu rasanya enak. Ya, enak sesaat, tapi kemudian binasa. Wa kama anna samawatul ard law kana fihi ma'alihatun ghayrahu subhanahu wa ta'ala lafasadata. Sebagaimana alam semesta, kalau ada dua Tuhan yang mengatur alam semesta, lafasadata, niscaya akan hancur alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, law kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau saja pada keduanya, pada langit dan bumi, ada alihatun, ada Tuhan-Tuhan yang banyak, bukan satu. Niscaya lafasadata, niscaya akan hancur langit dan bumi, akan rusak langit dan bumi. Kalau langit dan bumi akan hancur karena adanya beberapa Tuhan, maka hati pun demikian. Kalau hati kita tidak menghambakan kepada Allah saja, tapi menghambakan pada Allah, menghambakan pula kepada selain Allah, berbuat kesyirikan-kesyirikan, maka dalam hati kita ada dua Tuhan atau lebih. La fasadata, niscaya akan hancur hatimu dan tubuhmu seluruhnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, fakadhalikal qalb, Idza kana fihi ma'budu ghairillah, kalau dalam hati ada sesembahan selain Allah, fasadan la yurja salahuh. Kalau dalam hati pun ada Tuhan lain selain Allah, ada yang dipertuhankan, ada yang diagungkan selain Allah, kalau dalam hati ini ada kesyirikan-kesyirikan, penghambaan kepada selain Allah, la fasada, niscaya akan rusak. Fasadan la yurja bur'uhu. Penyakit, kerusakan, kehancuran yang tidak diharapkan bisa baik lagi. Tidak diharapkan kebaikannya, kecuali kalau yang tadi disembah yang satu selain Allah itu dibuang. Illa an yukhraj dzalikal ma'budu minhu, maka tidak ada jalan kesembuhan kecuali kalau dikeluarkan penghambaan-penghambaan lain selain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu Allah taala wahdahu ilahu wa ma'buduhu, kemudian dijadikan di hati ini hanya Allah saja satu-satunya yang menjadi ilahnya, yang diibadahinya, yang dicintainya, yang diharapkannya, yang dia takut kepadanya, yang bertawakal bergantung kepadanya, yang dia kembali di kala-kala sulit juga kepada Allah saja. Kalau hanya Allah saja yang ada di hatinya, maka akan kembali sehat hati tadi. Tetapi kalau hati itu didapati di dalamnya menuhankan Allah, tapi menuhankan pula selain Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan pula dengan sama selain Allah, harapannya, tawakalnya, ketergantungannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka niscaya akan rusak hati ini. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Sebagaimana alam semesta, kalau ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, niscaya akan hancur, kata Allah. Al-wajhu tsalits, sisi berikutnya yang dibahas oleh Ibnu Qayyim adalah kebutuhan seorang hamba. Anna faqra al-'abdi ila an ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la yushrik bihi syai'an laisa lahu nadhirun fayuqasu bihi. Kata beliau, kebutuhan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah saja, bertauhid, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, itu adalah kebutuhan yang la nadhira lahu fayuqasu bihi. Tidak ada tandingannya yang bisa dikiaskan dengannya. Enggak ada tandingan yang bisa dikiaskan dengannya. Lakin yushbih ba'dul wujuh min ba'dil wujuh hajatal jasad ilal ghidha. Tetapi mirip dengan kebutuhan jasad kepada gizinya, makan dan minumnya. Itu pun, kata beliau, dari sebagian sisi dan berbeda dari sekian sisi lainnya. Jadi enggak bisa disamakan. Sebagaimana kalimat awal tadi, bahwasanya kebutuhan manusia untuk beribadah kepada Allah ini mengalahkan segala kebutuhan, tidak ada tandingannya yang bisa dikiaskan. Sehingga kalau dikiaskan dengan masalah kebutuhan badan pada makanan, itu hanya mirip dari beberapa sisi saja. Tapi dari sekian banyak sisi yang lain, tidak sama. Khodibin a'azakumullah, apa persamaannya dengan kebutuhan jasad pada makannya, pada minumnya, pada gizinya? Qala lakin bainahuma furuqun katsira. Memang antara keduanya banyak perbedaan. Kebutuhan manusia pada ibadah dan kebutuhan jasad pada makan dan minum. Banyak perbedaannya. Fa inna haqiqatal 'abd qalbuhu wa ruhuhu wa la salaha lahu illa bi ilahihi. Tetapi ada sisi persamaannya. Kalau badan dalam keadaan tidak mendapatkan apa yang dibutuhkannya, makannya, minumnya, gizinya, maka badan akan sakit-sakit layu kemudian mati. Binasa dia. Tanpa makan dan minumnya binasa. Demikian pula hati manusia, ruh manusia. Kalau tidak beribadah kepada Allah, tidak mengesakan Allah, tidak tunduk, sujud, salat, puasa, haji, beribadah pada Allah, maka niscaya hatinya akan rusak. Rusak, rusak, layu, kemudian binasa. Ini persamaannya. Tetapi justru perbedaannya lebih banyak lagi. Tentunya kebutuhan badan kepada makan dan minum, kalau tidak didapati, maka dia mati, selesai. Urusannya selesai. Setelah dia mati, dibangkitkan, enggak ada lagi urusan itu. Apakah ditanya tentang makan dan minumnya? Berapa makannya, berapa minumnya? Kenapa enggak dapat makanan, kenapa enggak dapat minuman? Enggak ditanya. Tetapi kalau dia hatinya rusak kemudian mati, thumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah bal ashaddu qaswah, kemudian keras hatinya seperti batu bahkan lebih keras lagi, maka kalau dia binasa dalam keadaan seperti ini, tidak berakhir kesengsaraannya dengan kematian, tetapi akan berlanjut setelah kematian. Dia azab di kuburnya karena hatinya yang rusak. Demikian pula dia azab nanti sengsara di mahsyar karena hatinya yang rusak di dunia. Dan akan sengsara pula pada hisabnya karena hatinya yang rusak di dunia. Dan akan sengsara pula nantinya diazab dalam neraka. Enggak akan berakhir. Sehingga khudrina azakumullah sebagaimana dikatakan di awal tadi. Ada kemiripan dalam satu sisi. Tapi dari sekian sisi yang lain justru berbeda jauh. Khudrina azakumullah. Tetapi dari satu sisi. Bahwa badan butuh makan dan minum. Maka ruh juga butuh makan dan minumnya. Dan makan dan minumnya rohani adalah ilmu dari Allah, at-tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifatnya. Qala rahimahullah, fa inna haqiqatal 'abdi, karena sesungguhnya hakikat seorang hamba hatinya dan ruhnya, itu hakikat seorang hamba. Wala salaha lahu illa bi ilahihil haqq, maka tidak ada kebaikan padanya kecuali dengan menuhankan Allah yang hak, alladzi la ilaha illahu, yang tiada ilah kecuali dia. Fala yatma'innu illa bidzikrih, maka tidak akan tenteram kecuali dengan berzikir kepadanya. Wala yaskun illa bima'rifatihi wa hubbih, enggak akan tenteram kecuali dengan mengenali Allah, dengan mencintai Allah. Wa huwa kadihun ila rabbihi kadhan famulaqih, maka yang namanya manusia terus berupaya berjalan-berjalan menuju Allah, maka pasti suatu saat akan menemuinya. Wala budda lahu min liqa'ih, maka setiap manusia pasti akan bertemu Allah. Maka kalau mereka tahu mereka akan bertemu Allah, hendaklah persiapkan untuk bertemu Allah fi ghairi dharra'in mudirrah. Persiapkanlah untuk bertemu Allah tanpa mudarat yang merusak, tanpa kerugian yang menyengsarakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketemunya iya, seluruh manusia akan ketemu. Tetapi ada yang ketemu dengan kemurkaan Allah. Ada yang ketemu dengan keridhaan Allah. Maka kita na'udzubillah berlindung kepada Allah. Jangan sampai bertemu Allah dengan kesengsaraan. Maka kita meminta syauq ila liqa'ih fi ghairi dharra'in mudirrah. Kita rindu ingin bertemu Allah, tetapi dalam keadaan Allah ridha. Yani ingin bertemu Allah dalam keadaan Allah ridha, dalam keadaan tidak ada madarat yang menimpa, enggak ada kerugian-kerugian dan kemurkaan yang menimpa kita. Khamirin a'azakumullah. Maka kalau begitu, hakikat manusia adalah ruhnya, hatinya. Sehingga lebih terfokus untuk memikirkan hatinya dan rohaninya daripada masalah jasadnya. Jasadnya memang butuh makan dan minum. Tetapi rohaninya dan hatinya juga butuh makan dan minum dengan tauhid, dengan agama, dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah, butuh dan sangat butuh. Kalau dibandingkan dua kebutuhan ini, sungguh sangat jauh. Sangat jauh butuhnya kepada ilmu tauhid, butuhnya kepada ilmu aqidah, kepada ilmu Allah dalam Quran dan Sunnah. Ini lebih daripada butuhnya jasad pada makan dan minum. Tetapi kenapa manusia seringkali semangat untuk mencari kebutuhan-kebutuhan dunia, tetapi mereka tidak semangat untuk mencari kebutuhan-kebutuhan rohani? Kita tanyakan pada mereka, mana yang lebih penting dan mana yang harus lebih diperhatikan, rohani atau jasmani? Qanibirina azakumullah, orang yang stres, orang gila, majnun, badannya sehat, kuat. Tapi apa nilainya di masyarakat? Apa nilainya mereka di masyarakat? Dalam keadaan mereka berjalan dengan telanjang ke sana kemari, dalam keadaan rambutnya demikian kotornya, busuk menjijikkan, terhina di mana-mana. Qanibirina azakumullah, kita katakan wallahi orang ini jasadnya bagus, jasadnya sehat, tidak sakit. Tetapi apa manfaatnya kalau rohaninya rusak, jiwanya rusak, dalam keadaan dia tidak mengerti apapun seperti binatang ternak, apa yang ada dimakan, Apa yang dilihat dibutuhkan dia ambil, enggak tanya ini milik siapa, enggak tahu ini punya siapa, ini halal atau haram, enggak pernah peduli dan enggak pernah berpikir. Itu orang majnun. Dan apa bedanya dengan mereka-mereka yang tidak mengerti agama? Tidak mengetahui ini halal atau haram, pokoknya saya suka. Tidak mengetahui bahwa ini boleh atau tidak boleh, pokoknya saya suka. Tidak mengerti ini mahram atau bukan mahram, pokoknya saya mau nikahi dia. Ini anakmu sendiri, tidak peduli. Apa bedanya dengan binatang ternak? Innahum illa kal an'am, kata Allah. Balhum adal. Mereka orang-orang kafir itu kal an'am, seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih jelek lagi jalannya. Apa itu yang rusak? Badannya? Yang Allah katakan seperti binatang ternak, rendah, hina. Apa yang rusak? Badannya? Atau rahaninya? Wallah, badan mereka sehat-sehat bisa jadi. Badan mereka dalam keadaan teliti, diperiksa ke dokter setiap pekan sekali. Dan dia selalu tes segala macam urusan darahnya, urusan ininya, urusan itunya, selalu dikawal oleh sekian dokter. Tapi tetap Allah katakan, inhum illa kal an'am. Orang-orang kafir itu tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Kalau sudah dibandingkan demikian, kita tanya kembali, ayuhuma, mana yang lebih penting dari dua sisi manusia, jasmaninya atau rohaninya? Apakah mereka akan berpikir yang penting itu jasmani, rohani, gila juga gak apa-apa, begitu? Wallah, ajhalul jahilin, berarti sebodoh-bodoh manusia. Kalau dia menyatakan bahwa jasmani lebih penting, rohani tidak penting, maka mereka adalah sebodoh-bodoh manusia. Kalau mereka agak normal, agak sehat akalnya, akan menjawab, iya, berarti rohani lebih penting. Tayyib, sekarang saya tanya, apa yang merupakan giza urruh? Apa yang merupakan gizinya rohani? Yang merupakan makanannya rohani? Yang akan menyehatkan mereka, memberi gizi pada mereka, yang akan menguatkan rohaninya, yang akan memupuknya, apa? Khana bin na'azakumullah, tidak ada jawabannya kecuali apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, yaitu tentang masalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang bisa menenteramkan jiwa, menyehatkan jiwa adalah agama Islam. Yaitu qala Allah wa qala Rasul, ayat dan hadis, tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka masuk Islam, berpegang dengan tauhid, maka jiwa mereka mulai hidup, mulai membaik. Ikhwanibidin a'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walau hafala lahu minal laddati wassurur bighairihi ma hafal fala yadumu lahu dhalik. Manusia, kalaupun mendapatkan kelezatan-kelezatan dan kebahagiaan-kebahagiaan, tapi bukan dengan Allah, bukan dengan agama, maka kata Ibnu Qayyim, fala yadum, tidak akan langgeng. Kebahagiaannya, kelezakannya, enggak akan terus-menerus. Enggak akan langgeng, enggak akan kekal. Sebentar kemudian akan hilang. Fala yadumu dhalika bal yantaqil min naw'in ila naw'. Tidak akan terus-menerus mendapatkannya, tetapi berpindah dari keadaan-keadaan yang lain. Wa min syakhsin ila syakhsin, berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Yatana'am bihadha fihal. Kadang-kadang satu keadaan dia bernikmat-nikmat dengan ini, tiba-tiba diambil orang lain. Tiba-tiba pindah lagi ke orang yang ketiga. Dan terus demikian. Wa bihadha fihal. Dengan yang ini dalam satu keadaan, dengan yang itu keadaan yang lain. Wa kathiran ma yakunu dhalika alladhi yatana'am bihi huwa a'zam asbabillahi wa madaratihi. Tetapi dilihat dari sisi lain, justru apa yang dia anggap kesenangan yang sementara itu, ternyata ujung-ujungnya adalah justru merusak dirinya dan menyebabkan kemurkaan dari Allah dan menyebabkan kerugian. Bukan hanya akhirat saja yang sudah jelas, dunianya pun rugi. Orang yang berlezat-lezat dengan barang haram, dengan khamr misalnya, dengan narkoba misalnya, beberapa saat mereka senang, beberapa saat mereka merasa fly, senang, gembira, tapi kemudian berakhir dengan apa? Wallahi, tidak pernah ada sejarahnya orang-orang demikian kecuali berakhir dengan kesengsaraan. Enggak ada kecuali dengan kesengsaraan berakhir. Dalam keadaan seperti mayat hidup, hanya tulang berbalut kulit. Dalam keadaan dia hidup tidak, mati pun tidak. Apakah itu kebahagiaan? La wallah, tidak demi Allah, itu kehancuran dunia dan akhirat. Itu baru dunianya, bagaimana di akhiratnya? Mereka-mereka yang berlezat-lezat dengan pergaulan bebas. Lihat saja, sampai kapan dia bisa merasakan kelezatan itu? Tidak berapa lama kemudian dia tertimpa penyakit AIDS, penyakit spilis, penyakit yang mengerikan, penyakit yang menjijikkan. Dalam keadaan dia sudah membusuk dalam keadaan hidup. Wallah ini terjadi. Terjadi. Orang dalam keadaan terkapar di pembaringannya. Di rumah sakit. Dan ketika diamputasi kakinya, itu sudah ada belatungnya di dalamnya. Penyakit apa itu? Kalau bukan penyakit yang menghinakan tadi. Penyakit-penyakit sejenis itu. Apakah penyakit spilis atau penyakit keo dan selisnya? Apalagi AIDS setelah itu. Kemudian azakumullah halyadum. Apakah langgang kenikmatan itu? Tidak. Orang yang bernikmat-nikmat dengan makan, wah ini lezat, ini lezat, ini lezat. Dia makan, makan. Baru yang ketiga, mau yang keempat sudah tidak mampu. Kenyang. Dan kemudian mengatakan, aduh perut saya sakit. Apakah yadum? Tidak akan yadum. Kebahagiaan-kebahagiaan dengan duniawiya tidak akan pernah berlangsung. Allah SWT menyatakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah. Tapi kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Allah sudah tahu dan Allah maha tahu. Kalau kalian mau bahagia, maka ikutilah perintah-perintah Allah dalam Quran. Ikutilah perintah-perintah Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kalau Allah katakan haram, tinggalkan. Khamr, tinggalkan. Zina, tinggalkan. Demikian pula israf, berlebih-lebihan, tinggalkan. Kembali kepada perintah Allah, maka dia akan bahagia. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula tauhid yang ada di hati. Kalau kita bertauhid, mengesakan Allah, mencintai Allah, maka hati ini akan tenteram, tenang. Tetapi kalau mencintai selain Allah, sama seperti mencintai Allah. Wa minan nas, di antara manusia, ada yang mengambil anda dan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Ada yang mengambil saingan-saingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Dan mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Kalau begini hatinya, maka niscaya hati itu akan rusak. Hati itu akan mati nantinya. La fasadata, akan binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala wa aynama kana fa nafsul iman bihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wa ijlalihi wa dhikrihi huwa ghidha'ul insan wa quwwatihi. Maka kata Ibnu Qayyim, bagaimanapun yang namanya jiwa orang yang beriman, cintanya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, pengagungan Allah, ingat Allah, zikir kepada Allah, itu semua merupakan giza, merupakan gizinya, merupakan makanan manusia secara rohaninya. Merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara rohaninya. Wa quwwatih, merupakan kekuatan jiwanya. Wa salahuhu wa qawamuh, merupakan kebaikannya, merupakan kekuatannya. Kama alaihi ahlul iman, sebagaimana orang-orang yang beriman. Wa dallat alaihi sunnah wal quran, sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahiha, juga sebagaimana ditunjukkan dalam Quran. Wa syahidat bihil fitrah wal jinan, sebagaimana dibuktikan pula oleh fitrah manusia dan dibuktikan juga oleh hati-hati manusia. Jinan adalah muradif dari al-qalb. La kama yaquluhu man qalla nasibuhu min at-taqiq wal irfan. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang yang sedikit penelitiannya dan sedikit pengetahuannya. Wa bakhisa hadduhu min al-ihsan, yaitu orang-orang yang sungguh merugi, tidak memiliki baik bagian dari ihsan. Mereka berkata, katanya, inna ibadatahu wa dzikrahu wa syukrahu taklifun wa masyaqqah. Kata mereka, yang qalla nasibuhu minal ilm, yang sedikit sekali ilmunya, yang sangat dangkal pengetahuannya, berkata, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, bersyukur pada Allah, itu beban. Beban yang berat, kata mereka. Limujarradil ibtila wal imtihan. Padahal itu hanya ujian dari Allah. Tetapi mereka sudah memvonis bahwa itu berarti menyusahkan, berat, beban dan seterusnya. Au li ajli mujarrad at-ta'wid bi ath-thawab al-munfasil kal mu'awadhah bil athman, atau mereka menganggapnya bahwa apa yang dikerjakan dari ibadah-ibadah tadi sesuatu yang ditukar dengan pahala, seperti orang yang berjual beli mengganti dengan harga, tidak merasakan apapun di dunia. Ikhwan bin na'azakumullah, kenapa? Karena dia memang dangkal ilmunya, tidak mengerti, sehingga dia merasakan biarlah kita capek-capek, nanti kita akan dapat bayaran katanya di akhirat. Betul dari satu sisi, tapi sisi lainnya, kenapa kamu bilang bercapek-capek? Emang enggak suka kamu ibadah? Emang apa yang kamu rasakan ketika beribadah? Ini ada keanehan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Ketika menyuruh Bilal untuk azan, Rasulullah SAW memerintahkannya dengan kalimat arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal. Karena Rasulullah merasakan istirahat itu ketika salat, merasakan tenang, tenteram, merasakan bahagia ketika salat. Wa ja'ala qurrata aynin li fi shalah, Allah jadikan kesenanganku, kebahagiaanku dalam salat, kata Nabi. Demikian pula para sahabat yang salat bergantian dengan sahabatnya ketika berjaga malam. Kamu jaga, saya salat. Nanti kamu salat, saya jaga. Tiba-tiba dia dalam keadaan salat terpanah dengan satu panah. Dia diam. Tidak menghentikan salatnya sampai panah yang kedua. Tidak menghentikan salatnya sampai panah yang ketiga, dia jatuh dan kemudian membangunkan sahabatnya. Maka sahabatnya berkata kepadanya, kenapa engkau tidak membangunkan aku di panah pertama? Kenapa sudah sampai panah ketiga kamu baru membangunkan aku? Dijawab, sungguh aku sayang. Merasa sayang untuk menghentikan sholatku. Merasa sayang untuk memutuskan bacaan sholatku, bacaan Quranku. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah merasakan lezat ketika sholat. Para sahabat juga merasakan lezat ketika sholat. Kenapa orang ini berkata, biarlah kita capek, lelah, beban, tapi nanti ada bayarannya. Emang ini sedang jual beli atau kamu menjadi pegawai? Khana bin Azakumullah berkata, sebagian para hukam atau hukama, ini sebagian ahli hikmah, menyatakan orang yang beribadahnya seperti itu, dia seperti pegawai. Menunggu bayaran gaji saja, tidak merasakan nikmat ketika dia beribadah. Ya ini mereka dibenarkan mengharapkan pahala bagus, tapi berarti derajatnya mereka secara irfan, secara ma'rifah sangat rendahnya. Adapun orang yang memiliki pengenalan terhadap Allah, memiliki kecintaan, justru senang, justru ingin dia sholat untuk menghadap Allah, untuk bermunajat dengan Allah, berdialog dengan Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa mereka-mereka yang menyatakan demikian, auli mujarrad riyadatun nafs wa tahdhibiha liyartafi'an darajatil bahi minal hayawan kama hiya maqalat man bakhisa hadduhu min ma'rifatir rahman, atau dengan alasan mereka, kata mereka tidak mengapa bahwa salat ini riyadatun nafs, ibadah ini olahraganya jiwa katanya, dan kita latih diri kita dan seterusnya. Padahal perkara itu, perkara ibadah merupakan kenikmatan, kelezatan. Wa qalla nasibuhu min dawqi haqa'iqil iman. Berarti orang ini lemah, tidak merasakan hakikat keimanan. Orang yang merasakan hakikat keimanan akan merasakan kelezatan. Dan orang yang memiliki hakikat keimanan pasti memiliki cinta kepada Allah, dan cinta itulah yang membuat ibadah terasa nikmat. Cinta kepada Allah, yang namanya cinta kepada Allah akan menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang menggembirakan. Ibadah kepada Allah sebagai sesuatu yang sungguh lezat, nikmat, qurratu ain, menenteramkan jiwa. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, "Tsalatsatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Barang siapa yang memiliki tiga perkara ini padanya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Apa isinya? Pertama, an yuhibballah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbillah wa rasulahu. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari selainnya. Kemudian, yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak cinta pada seseorang kecuali cintanya karena Allah juga. Dan yang ketiga, an yakraha an yuqda an ya'uda ila al-kufr kama yakraha an yuqdafa fi an-nar aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Seperti tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api, dia pun tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Lihat, orang yang akan merasakan lezatnya iman adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya, lebih dari yang selainnya. Dan cintanya pada manusia karena cintanya pada Allah SWT. Cintanya pada fulan karena dia mukmin. Cintanya pada fulan karena dia alim minal ulama. Cintanya kepada fulan karena dia orang yang saleh. Cintanya kepada fulan karena dia adalah orang yang beramal dengan perintah Allah dan Rasulnya. Cintanya pada manusia dalam rangka cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru akan lezat iman beribadah dalam keadaan na'im, dalam keadaan ni'mat, dalam keadaan dia merasakan lezatnya beribadah. Khun ibn a'azakumullah. Qala, berkata Ibn al-Qayyim rahimahullah selanjutnya, وَضَيْحَ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ زَبَدِ الْأَفْكَارِ وَزَبَلَةِ الْأَذْهَانِ. Mereka-mereka tadi yang kita contohkan, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang salah, adalah orang-orang yang gembira dengan zabadul afkar. Gembira hanya dengan buih-buih pemikirannya, atau zabalatul adhan, atau kotoran-kotoran di pikirannya, dianggap sebagai ilmu. Bukankah berarti, sehingga menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Walaupun kita capek, walaupun kita begini, maka kita akan begini. Yang satu lagi mengatakan, tidak, kita walaupun begini kita mendapatkan olahraga, bukankah ruku dan sujud kita itu senam. La haula wala quwata illa billah. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka adalah orang yang berpikir, berbicara hanya dengan pikirannya sendiri, dengan zabalatul adhan, dengan kotoran-kotoran yang ada di pikirannya. Bal ibadatuhu wa ma'rifatuhu wa tauhiduhu wa syukruhu qurratu 'ainil insan. Bahkan yang benar adalah yang namanya ibadah kepada Allah, mengenali Allah, mengesakan Allah, bersyukur pada Allah, itu adalah kenikmatan, qurratu 'ainil insan, sesuatu yang menenteramkan jiwa seseorang. Wa afdalu ladzatin lirruhi wal qalbi wal jinan, bahkan bukan hanya kelezatan tetapi afdalu ladzah, bukan kelezatan saja tetapi afdalu ladzah, yakni sebaik-baik kelezatan, setinggi-tinggi kelezatan buat jiwa, buat hati. Wa atyabu na'im, dan sebaik-baik kenikmatan. Nalahu man kana ahlan li hadha sya'n, sungguh ini merupakan atyabu na'im, sebaik-baik kenikmatan yang akan didapat oleh seorang yang merupakan ahlinya. Memang orang-orang yang pantas untuk urusan ini, yakni para orang saleh dari para anbiya, para salihin, dan yang mengikuti mereka. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Wa alaihi tuklan, kepadanya lah kita bergantung, bertawakal. Wa laisal maqsud bil ibadati wal awamir al masyaqqah wal kulfah bil qasdil awal. Bukanlah ibadah dan perintah-perintah Allah itu beban dan taklif dalam tujuan awal atau dalam tujuan awal, bukan. Wa in waqa'a dhalik dhimnan wa tab'an fi ba'dihha, walaupun mungkin terasa sebagai beban, walaupun terasa sebagai taklif, tetapi itu adalah di satu sisi yang sifatnya ngikut atau sifatnya dhim, terkandung dalam sebagiannya. Ikhwanabillahi na'azakumullah. Kalau dilihatnya hanya mujarrad, hanya kelelahan, capeknya saja, mungkin kamu akan berkata seperti itu, ini beban, ini taklif, ini dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihatnya dari sisi nikmat yang dirasakan, dari sisi pahala yang dijanjikan, dari sisi ketenteraman jiwa yang akan muncul dalam hati, maka kita akan mengatakan, gak ada apa-apanya kelelahan tadi, gak ada nilainya. Sebagaimana orang yang bermain-main, orang yang bermain bola sampai keringatan, orang yang bermain bulu tangkis sampai dia lelah, sampai sakit, kita tanyakan, kenapa kamu nyaman sampai lelah seperti itu? Asyik, nyaman. Berarti apa yang lelah tadi gak ada nilainya kalau kita senang, kalau kita dalam keadaan bahagia, kalau kita dalam keadaan gembira, maka apa yang tadi lelah itu gak dihitung. Apalagi lelahnya sholat berkeringat pun tidak. Apalagi lelahnya orang berdiri beberapa menit, seperempat jam paling lama. Apa lelahnya dari sisi mana? Keluar keringat pun tidak. Apakah kamu katakan bahwa ini capek, beban, begini dan begitu? La wallah. Kalau kamu lihat kesenangannya, ketentraman jiwa yang dirasakan, kalau kamu lihat janji Allah untuk mereka, para musallin, maka niscaya kita akan merasakan bahwa itulah syait. Berdiri yang tadi dikatakan sekian menit, tidak ada apa-apanya sedikit pun. Tidak ada sisi capeknya, tidak ada sisi bebannya, karena dikerjakan dengan gembira. Siapa yang merasakan capek, merasakan lelah? Orang yang terpaksa mengerjakan sholat, yang terpaksa beribadah, yaitu para munafiqin. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun untuk sholat, bangun dalam keadaan malas. Itu munafiqin, karena terpaksa untuk sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun untuk sholat, bangunnya dalam keadaan malas. Aduh, sholat lagi. Baru tadi sholat, sudah sholat lagi. Tadi azan zuhur, sekarang tiba-tiba asar. Kenapa? Karena dia terpaksa sholatnya supaya enggak ketahuan kalau dia munafik. Adapun mukminun, orang yang beriman, justru dia gembira ketika sholat. Dan dia merasa memiliki kesempatan untuk bermunajat, berbicara pada Allah SWT, untuk menyampaikan segala macam apa yang dia rasa ke dalam hatinya berupa kelelahan dan sebagainya dalam urusan dunia. Ya Allah, sampaikan pada Allah. Ya Allah, aku memiliki berbagai macam kesulitan. Ya Allah, sahil umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, berilah jalan keluar untuk kami. Kesempatan untuk bermunajat kepada Rabbnya yang dia cintai. Kepada Rabbnya yang dia sangat agungkan, sangat dia tinggikan. Khamilin a'azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, kalau terjadi pun maka itu hanya sedikit terjadi kelelahan, tapi itu pun di dalam kandungan sekian banyak kenikmatan. Jangankan kita katakan masalah-masalah yang ibadah seperti ini tingginya, makan pun butuh taklif. Makan-makan, kamu mengambil sesuatu untuk kamu rasakan kenikmatannya, kamu juga punya taklif. Harus menggerakkan tangan, harus mengambil piring ke belakang, harus begini, harus begitu. Apalagi yang namanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisal maksud بالعباده والاوامر مشقها القلبه طيب لاسباب اقتطته لا بد منها. Maka sesuatu kelelahan tadi sedikit sekali, itu pun sesuatu yang la budda minha, sesuatu yang harus dalam merasakan kenikmatan apapun harus ada kelelahan sedikit. Hiya min lawazim hadin nash'ah, ini merupakan konsekuensi dari urusan ini. Qul inna a'udzubikumullah fa awamiruhu subhanahu, maka perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa haqquhu alladhi awjabahu ala ibadihi, dan hak Allah yang diwajibkan atas hamba-hambanya, dan syariat-syariatnya yang Allah syariatkan, seluruhnya merupakan qurratul uyun, semuanya merupakan ketenteraman hati, merupakan ladzatul qulub, merupakan kelezatan jiwa, wa na'imul arwahi wa surur, dan merupakan kenikmatan ruhani dan kebahagiaan jiwa. Wabiha shifa'uha, dan dengan ibadah-ibadah itulah, dengan ketaat-ketaatan itulah jiwa ini akan sehat. Shifa'uha wa sa'adatuha, dan juga merupakan kebahagiaannya. Wa falahuha, dan juga merupakan kebaikannya. Wa kamaluha, dan merupakan kesempurnaannya. Fi ma'ashiha wa ma'adiha, kebaikan, kesempurnaan, kebahagiaan. Fi ma'ashiha wa ma'adiha, di ma'asnya, di kehidupan dunianya, dan juga di ma'ad, di tempat kembali nanti, di hari akhirat nanti. Balla surura laha wala faraha wala ladzata wala na'ima fil haqiqah illa bidzalik. Bahkan enggak ada kebahagiaan, enggak ada kegembiraan, enggak ada kelezatan, enggak ada kenikmatan yang hakiki kecuali dengan itu semua, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un, yang merupakan penyembuh buat kalian, lima fis sudur, menyembuhkan apa yang di dalam dada, wa hudan wa rahmatan, sebagai bimbingan, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah untuk orang-orang mukmin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, katakan dengan fadilah Allah, dengan rahmatnya, Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Perhatikan kalimat ini. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan inilah hendaklah mereka gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mimma yajma'un, apa yang mereka kumpulkan? Dunia. Yang manusia kumpulkan sehari-hari, kerja kesana kemari, pontang-panting, dunia. Kata Allah, yang Allah berikan ini, yang merupakan syifa'un lima fis sudur, yang merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah, yang merupakan hudan bimbingan, yang merupakan fadl dari Allah, itu adalah sesuatu yang sangat tinggi. Yang kata Allah, falyafrahu, hendaklah mereka gembira dengan bisa dia melaksanakannya. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yani lebih baik dari semua dunia yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah takatsur, kalian akan terlalaikan dengan memperbanyak harta. Takatsur, dengan mengumpul-ngumpulkan. Padahal Allah katakan huwa khairun mimma yajma'un, bahwa apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan ini kalau kita kerjakan, khairun mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nasla tawfiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.